Bayar belanja bulanan pakai Kris. Poin, poin, poin. Beli tiket healing. Poin, poin, poin. Beli tiket BRI Liga 1. Poin. Transaksi ini itu pakai Brimo, debit BRI, dan kartu kredit BRI, dan kumpulkan. Poin, poin, poin. Yang bisa langsung kamu tukar dengan 10.000, 50.000, 99.000. Iya, lebih dari 100.000 hadiah langsung Brimo Festival. Nggak cuma sampai situ aja. Tiap hari Jumat kamu bisa tukarkan. Poin, poin, poin. Buat hadiah menarik cuma di Friday Deals. Tunggu dulu. Masih ada 75 kendaraan mewah yang siap kamu bawa pulang dengan perbanyak saldo tabunganmu. Tunggu apa lagi? Nabung dan transaksi sekarang dan kumpulkan kupon undian dan... Poin, poin, poin. Dapatkan banyak hadiah menarik dari Brimo Festival. Waspada penipuan mengatasnamakan Brimo Festival dan kunjungi channel resmi BRI untuk info terupdate. Daftar Brimo sekarang. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Brimo.